baesan figura cinta nungitan dina impian sanajan aya pangarang ombak sagara samar pinu harapan tangka kaheman bagja harapan ulasa lempang jan aya panghalang ombak sagara anu rongka katresna akan moale kapoe moalas kahujanan moalas kahujanan samar pinu harapan tangka kaheman bagja harapan ulasa lempang jan aya pangharang ombak sagara anu rongka katresna akang moal.